Berdiri bulu romaku, hamba rinding kulit tubuhku. Pandangnya dia berpucangga, hacinta khusus buatku. Katanya sepanas matahari, keringat dingin meluncur. Si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada. Megasora FM.com. Megasora FM.com.